Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dan kita melanjutkan hadis pada bab At-Taubah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-22 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما دري أبو نجيد بضم النون نو wa fathil jim Nujayd, dari Abu Nujayd Imran ibn Husain al-Khuzai'i radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhayna أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت الحد فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. عمران بن حسين رضي الله عنه mengisahkan tentang seorang wanita, jadi bahwasanya seorang wanita dari Juhaynah, anna imra'atan min Juhaynah, bahwasanya ada seorang wanita dari Juhaynah, salah satu daerah yang ada di Arab Saudi. Nah, atat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla min az-zina, dalam keadaan wanita tersebut hamil, minaz zina, disebabkan karena perbuatan zina. Faqalat, lalu wanita itu berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu hadda faaqimhu alayya. Nah, wahai Nabi Allah, asabtu al-hadd, asabtu hadd, yani asabtu shay'an yujibu al-hadd 'alayh. Yani asabtu haddan ma'naha, yani asabtu shay'an yujibu al-hadd faqimhu 'alayya. Ini saya telah melakukan sesuatu yang mengharuskan untuk diberikan hukum had. Saya telah melakukan sesuatu, kata wanita ini, yang mengharuskan untuk ditegakkannya had, hukum had. Faaqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had tersebut atas diriku. saya telah berbuat zina. Nah, fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Rasulullah sallam memanggil walinya, wali wanita tersebut. Ya, Rasulullah memanggil wali dari wanita yang sedang hamil karena telah berbuat zina. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada wali wanita tersebut, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya, kepada wanita ini. Nah, fa idza wada'at fa'tini, apabila dia telah melahirkan maka datangkanlah dia kepadaku. Ya, datangkanlah dia kepadaku untuk ditegakkan hukum had. Fafa'ala, maka walinya pun melakukan apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi wali wanita itu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Fa'amara biha Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam fashukkat 'alayha thiyabuha. Jadi setelah wanita itu melahirkan anaknya yang pada umumnya 9 bulan lebih, ada yang kurang, ada kadang lebih dari itu, namun kebanyakannya 9 bulan 10 hari. Setelah melahirkan anak yang dikandungnya, maka wanita itu kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Jadi falamma wada'at, kata Syekh bin Utsaimin, falamma wada'at biha ata biha, falamma wada'at ata biha waliyuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika wanita itu telah melahirkan, maka walinya membawa wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan hukum had kepadanya. Nah, فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها. نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk merajam ya wanita tersebut, lalu diikatlah pakaiannya. Ya, فشكت عليها ثيابها, diikatlah pakaiannya di atas enam, atas wanita tersebut, pakaiannya diikat, digulung, kemudian diikatkan agar supaya, kata Syekh bin Utsaimin, li'alla tankashif, agar supaya tidak tersingkap. Nah, auratnya. ثم امر بها فرجمت. Nabi Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita itu dirajam. Jadi untuk merajam wanita tersebut, farujimat, maka wanita itu pun dirajam. Rujimat bil hijarah, dirajam dengan hijarah, dengan batu. Ya, dan batunya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hiya laysat kabiratan wala saghiratan, batu yang dipakai untuk merajam ya tidak besar, tidak pula kecil, jangan terlalu besar, Jangan pula terlalu kecil. Nah, jadi dirajam sampai hatta matat, sampai wanita itu meninggal dunia. Nah, jadi tegak hukum had atasnya dengan cara dirajam dengan batu yang batunya pertengahan. Thumma shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah sallam dia menyalati wanita tersebut. Rasulullah sallam menyalati jenazah wanita tadi yang telah meninggal dunia. Dan beliau pun mendoakan wanita tersebut dengan doa yang ma'ruf, ya, untuk mayit. Ketika melihat hal ini, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, faqala lahu Umar, tusalli 'alayha ya Nabi Allah wa qad zanat. Umar berkata kepada Rasulullah, engkau menyalati wanita tersebut ya Rasulullah, ya, padahal dia telah berzina, ya, dia telah melakukan perbuatan zina. Yani zina min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, jadi Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah karena menyangka ini, mengetahui bahwasanya zina termasuk dari dosa-dosa besar yang seharusnya Rasulullah tidak menyalati wanita tadi. Namun Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu. Qala, lalu Rasulullah mengatakan kepada Umar, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh wanita tersebut telah bertaubat. Ya, sungguh wanita tersebut benar-benar telah bertaubat. Lalu qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Jikalau tobat wanita itu dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, kata Rasulullah, niscaya akan mencukupi mereka. Jadi kalau seandainya tobat wanita tersebut dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, maka niscaya akan mencukupi mereka. Ini luar biasa, wanita yang telah berzina kemudian merelakan dirinya untuk dirajam. Lalu Rasulullah menyatakan, wahal wajadta taubatan afdala in anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Ini apakah pernah engkau mendapati, ya, taubat yang lebih utama, yang lebih afdal dari seorang wanita yang merelakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ucapan Rasulullah sallam kepada Umar, ya, ketika Rasul mengatakan wahal wajadta afdala min an jada bi nafsiha lillah, ai hal wajadta afdala min hadhil hal, apakah engkau pernah engkau mendapati yang lebih utama dari keadaan wanita tersebut, dari keadaan ini, keadaan seorang wanita yang merelakan dirinya untuk dirajam. Seorang wanita yang datang kemudian jadat fi nafsiha, lalu dia jadat fi nafsiha, yani sallamat nafsaha, ya, menyerahkan dirinya untuk dirajam. Lillahi ta'ala min ajri at-taqarrub ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah melakukan dosa besar. Dia tahu bahwasanya hukum harus ditegakkan atasnya. Dan dalam Islam, hukum Islam ketika seorang yang telah menikah berbuat zina, jadi dia telah menikah, wanita ini telah menikah, maka hukumnya harus dirajam. Ya. Jadi dia datang menyerahkan dirinya untuk dihukum. Ya. Tegakkan had atasnya min ajli at-taqarrub ila Allah. Ya, bukan semata-mata hanya sebatas menyerahkan dirinya, tapi dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal khulus min ismi zina, ya, wal khulusi min ismi zina, dan agar supaya bersih dari dosa zina. Nah, ma hunaka afdal min hadha, ini mana yang lebih afdal dari hal ini, dari keadaan seperti ini. Nah, tentunya luar biasa, ya, seorang yang rela menyerahkan dirinya untuk dirajam sampai mati. Nah, karena telah berbuat zina dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang di zaman kita sekarang ini. Ya. Fa nas'alullah salamata wal afiyah. Naam. Begitu maraknya perbuatan zina. Fa nas'alullah salamata wal afiyah. Di zaman kita sekarang ini, sampai-sampai di antara sebab, ya, merebaknya wabah di berbagai penjuru dunia, ya, di antara faktornya karena, ya, merebaknya zina, sudah tersebar zina di mana-mana. Naam, fala haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana ucapan sahabat Ka'ab bin Akhdar radhiyallahu anhum, "Idza ra'aital waba qad fasha fa'lam anna az-zina qad fasha." Kata Ka'ab bin Akhdar radhiyallahu anhum, "Idza ra'aital waba qad fasha fa'lam anna az-zina qad fasha." Jika engkau telah melihat wabah, ya, menyebar di berbagai penjuru, ya, wabah penyakit, fa'alam, ya, maka ketahuilah an-zina qad fasha, bahwasanya zina itu telah merebak di mana-mana. Nah, menunjukkan bahwasanya dosa ini, ya, sudah sangat tersebar di berbagai penjuru dunia. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dari perbuatan ini. Nah, sebagaimana Yusuf alaihissalam selamat dari perbuatan zina karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'." Iya kan? "Illa ma rahim rabbi." Nah. Kata Yusuf, jiwa itu mengajak, selalu memerintahkan kepada kejelekan. "Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'." Sungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Selalu mengajak kita kepada keburukan. Nah, illa ma rahim rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oleh karena itu tidak ada yang bisa selamat. Ya, tidak ada yang bisa selamat dari hal ini kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Dosa zina, ya, dosa zina ini luar biasa. Di mana-mana begitu maraknya perbuatan zina. Dan sudah terang-terangan, ya, tidak ada rasa malu melakukan perbuatan zina. Nah, apakah dia telah menikah walaupun belum, dan ada juga yang belum menikah. Nah, jangan merasa kita yang sudah belajar aman dari perbuatan ini. Ya, nasallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Tidak ada yang selamat. Ya, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman. Jaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang demikian ini. Jaga asbab az-zina. Ya. Sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada zina. Nah, apalagi di zaman ini, nah, zaman yang modern, seorang bisa berinteraksi satu sama lain, ya, seorang wanita dan pria berinteraksi, mengadakan akad janji dan seterusnya, dan kemudian jatuhlah mereka dalam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة. نعم. dalam hadis ini kata Syekh Ibnu Utsaimin terdapat dalil, ya, atas faedah yang banyak. Ya, faedah-faedah yang banyak. Di antaranya, di antara fawaid dari hadis ini, ya, أن الزاني إذا زنى وهو محصن يعني قد تزوج فإنه يجب أن يرجم وجوبا. Bahwasanya seorang pezina apabila dia berzina, seorang yang berzina, seorang pezina apabila dia berzina dalam keadaan mahsan, jadi dalam keadaan dia telah menikah, dia telah menikah, maka wajib untuk dirajam. Ya. Harus dirajam. Nah. Sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, demikian pula para khalifah yang datang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi seorang yang telah menikah ketika dia berzina, maka hukum yang harus ditegakkan kepadanya adalah dengan cara dirajam. Ya. Dilempari batu yang ukuran batunya tidak besar, tidak kecil, pertengahan. Dan dilempari sampai mati. Nah, sampai mati. Kalau sudah mati selesai. Nah, jadi tersiksa. Ada hikmahnya. Jadi faida zana muhsan wa huwa alladhi qad tazawwaja fa innahu yurjamu hatta yamut. Ini apabila seorang yang telah menikah berbuat zina, maka dia dirajam sampai mati. Ya. Jadi caranya diletakkan di tempat yang luas, ya. Kemudian manusia dikumpulkan, Setelah itu mereka mengambil batu dan kemudian melimpari ya orang yang telah berbuat zina tersebut sampai mati. Wa hadha min hikmatillah, dan ini termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh bin Utsaimin. Ya. Maksudnya ilam ya lam ya'mar asy-syar'u bi ayyaq bi ayyuqtala bis-sayf wa yantahi amru. Ini bahwasanya syariat tidak memerintahkan dengan cara dibunuh dengan sebuah pedang yang selesai perkaranya, pisau yang tajam. Ya, kenapa dengan batu? Kenapa tidak dengan ya sejenis pedang parang yang tajam? Iya. Yeah. Kenapa harus dengan batu? Ya, tentunya dia dirajam dengan batu agar supaya dia merasakan sakit. Ya. Yeah. Merasakan sakit. Kebalikan dari apa yang dirasakannya ketika dia melakukan perbuatan yang haram tersebut, dari kelezatan. Naam, kelezatan berbuat zina. Naam. Jadi dia tidak langsung ditebas dengan pedang. Ya. Tidak langsung ditebas dengan pedang atau yang semisalnya yang langsung mematikan. Akan tetapi naam, dia dirajam dengan batu agar supaya dia merasakan sakit. Ya. Dari siksaan yang dirasakan ketika dirajam. Nah. Dan tentunya ini kebalikan dari apa yang dia dapatkan. Nah. Dari kelezatan yang didapatkan. Nah. Ketika melakukan perbuatan zina. Oleh karena itulah para ulama. Nah. Rahimahullah, mereka mengatakan innahu la yajuzu ay yurjama bil hijaratil kabira, bahwasanya tidak boleh dirajam dengan batu yang besar. Karena al-hijaratil kabirata tujhizu alayhi wa yamutu sari'an fa yastarih. Ini karena kalau pakai batu besar sudah mudah selesai, ya, dia mati dengan cepat, dia pun cepat beristirahat. Ya. Perbedaannya ketika dengan batu yang sedang, tidak pula dengan menggunakan batu yang kecil. Nah, yang kecil sekali, karena itu akan menyakitinya dan akan lama matinya. Tapi batu yang pertengahan agar supaya dia bisa merasakan sakit. Nah, sampai mati. Jika ada yang berkata, ada yang bertanya kepada kita. Fa idza qala al-qa'il alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha. Al-hadith ya Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu. Kalimah Muslim. Jika ada yang bertanya kepada kita, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda? Jadi dia menyampaikan dalil. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika engkau membunuh, ya, ketika melakukan qisas, ya, menegakkan had yang dimaksud, fa ahsinul qitlah. Maka berbuat baiklah. Maka berbuat baiklah dengan cara, ya, cara membunuh tersebut. Ini perbagus cara membunuhnya. Iya kan? Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha. Dan demikian pula jika engkau menyembelih, jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah, ya, dalam cara menyembelih tersebut. Dia bertanya, wal qiflah bisayf aryahu lil marjum min ar-rajmi bil hijarah? Ha? Membunuh, ya, ketika kisos, ya, dengan pedang yang tajam itu lebih rahmah, ya, kita lebih berkasih sayang kepada orang yang dirajam agar supaya selesai cepat matinya, kan kita lebih berbuat baik kepadanya. Itu makanya gunakan pisau, gunakan pedang yang tajam supaya cepat meninggal. Berbuat baiklah kepada orang yang, nah, yang hendak kau bunuh dengan cara kisos. Ini bukan perintah untuk membunuh ini, ya. Yang salah paham. Daripada rajam bil hijarah, daripada rajam dengan batu. Ini pertanyaan. Bukankah demikian? Kalau kita membunuh, ya, ketika kisos dengan cara, ya, menggunakan pedang yang tajam, ya, seperti halnya ketika menyembelih hewan kurban, kan? Nah, kita menggunakan pisau yang tajam, nah, misalnya yang parang yang tajam, agar cepat, ya, mati. Nah, bukankah demikian pula orang yang dirajam? Kan kita sayang kepada dia agar supaya dia cepat selesai meninggal dunia. Nah, maka kita katakan, kata Syekh, qulna bala. Nah, tentu, iya. Benar. Qad qalahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, betul hadis yang kau sampaikan. Ya. Akan tetapi berbuat baik, ya, ihsan al-qitlah, berbuat baik ketika membunuh, ya, dalam hal qisas, yakunu bimuwafaqatihi lisyar'. Nah, ini dia. Yakun bimuwafaqatihi lisyar'. Harus sesuai dengan syariat. Ya. Jadi ketika engkau ingin membunuh, ya, ketika hendak kisos, maka harus mencocoki syariat. Bagaimana syariat mengajarkan? Ya. Jadi bukan semata-mata mengandalkan perasaan, tapi dibangun di atas syariat. Farrajmu ihsanun li'annahu muwafiqun lisyari'. Maka rajam ini, ketika seorang dirajam dengan batu yang pertengahan, itu adalah sesuatu yang baik. Nah, karena kenapa? Karena mencocoki syariat. Nah, hakala. Wa fi hadha al-hadith, dalam hadith ini pula, dalilun ala jawazi iqrari al-insani ala nafsihi biz-zina. Terdapat dalil bahwasanya boleh, ya, boleh seseorang itu mengakui atas dirinya dari perbuatan zina yang telah dilakukannya. Jadi boleh seorang mengaku, ya. Jadi bolehnya, nah, ada jawazi iqrari insan ya'ala nafsihi bizina. Bolehnya, ya, seorang mengakui atas dirinya dari perbuatan zina yang telah dilakukannya dalam rangka untuk membersihkan dirinya, nah, dari dosa yang telah dilakukannya dengan ditegakkan hukum had atasnya, dan agar supaya, nah, dia kemudian terbebas, ya, dari hukum yang akan ditegakkan atasnya di yaumul qiyamah. Nah, jadi tegak hukum had atasnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala, nah, telah membebaskan dia dari hukum yang telah ditegakkan padanya di dunia. Ya, bukan untuk dalam rangka untuk menjelekkan dirinya, bukan. Jadi orang yang mengakui dirinya telah berbuat zina bukan dalam rangka untuk menjelekkan dirinya. Ya. Nah. Maka oleh karena itu kata Syekh Uthaimin, seorang yang ya menceritakan tentang dirinya bahwasanya dia telah berbuat zina kepada seorang imam, penguasa, pemimpin, pemerintah, ya, dalam rangka untuk menegakkan hukum had atasnya, maka keadaan ini la yulam wa la yudham, ya, tidak dicela, tidak pula dihina, ya. Ya, bukan suatu celaan, bukan pula hina seorang yang mengakui dia telah terjatuh atas dari perbuatan zina. Adapun seorang yang mengabarkan, kita selesaikan faedah dari hadis ini terkait tentang seorang yang mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia telah berbuat zina kepada orang-orang yang tidak berhak mengetahuinya. Jadi dia ceritakan kepada orang yang tidak berhak untuk diceritakan, ya, bukan kepada penguasa, ya, yang menegakkan hukum had atasnya. Dia ceritakan kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada keluarganya, bahwasanya dia telah terjatuh dalam perbuatan zina. Nah, jadi dia mengkhabarkan, ya, hal tersebut kepada, nah, kebanyakan orang. Maka orang yang seperti ini, dia telah menghinakan dirinya, nah, menjelekkan dirinya, dan dia termasuk dari orang yang tidak akan mendapatkan ampunan. Nah, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afa, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Ya, setiap umatku itu, seluruh umatku akan mendapatkan ampunan, ya, kecuali orang-orang yang mujahirin. Rasulullah, para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW, mereka bertanya, qalu manil mujahirun, siapa ke orang-orang yang mujahirun ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah bersabda, alladhi yaf'alu dhanba thumma yastaruhu Allahu alayhi thumma yusbihu yatahaddatsu bihi. Al-mujahirun, yaitu seorang yang berbuat dosa, ya, berbuat dosa, dosa apa saja yang dilakukannya di malam hari, ya, sembunyi-sembunyi, ya, ya, dia melakukan dosa yang tidak diketahui oleh orang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yasturuhu Allah alaih, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan aibnya tersebut, kejelekannya tersebut, dosanya tersebut. Nah, tapi sayangnya thumma yusbihu yatahaddatsu bihi. Kemudian di pagi harinya, ya, dia pun menceritakan dosa yang telah dilakukannya kepada orang lain. Maka inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya, ya, telah menutup aibnya dari orang lain. Nah, namun justru dia sendiri yang membongkar kejelekannya. Nah, dari perbuatan dosa yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Nah. Fala hawla wala quwwata illa billah. Maka ini adalah merupakan peringatan bagi kita pula, ya, agar kita berhati-hati dari ucapan-ucapan yang tergolong termasuk membanggakan diri dalam hal berbuat dosa. Ya, saya telah melakukan perbuatan zina dengan sekian banyak wanita. Ya, lalu saya pun bertobat. Nah, bangga-bangga dengan dosanya, tidak menyesali apa yang telah dilakukannya. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, hadis ini memberikan juga peringatan bagi kita semua agar hendaknya kita menjaga diri kita, nah, dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, jangankan berbuat zina, mendekati zina pun dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nam la nam la taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sungguhnya zina itu fahishah, perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Naam. Jadi peringatan, mendekati zina saja dilarang. Ya, yang mengarah kepada zina itu dilarang, diharamkan Allah, apalagi zina itu sendiri. Naam. Ya. Namun problem kita di zaman ini, ya, begitu maraknya pacaran. Nah, ini juga bagian dari jalan yang bisa sampai mendekati zina. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan kembali kepada agama Allah, berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang saleh, ya, berada di lingkungan-lingkungan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, karena pergaulan yang baik, lingkungan yang baik akan mendukung seorang untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia menjatuhkan dirinya, menjerumuskan dirinya, nah, berteman, bergaul dengan teman-teman yang buruk, nah, masuk di lingkungan yang buruk, maka dikhawatirkan, ya, dia akan terjatuh pada perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan perbuatan zina. Ya. Sekarang begitu marak, ya, ramai. Wala haula wala quwwata illa billah. Naam. Tidak hanya dari kalangan anak-anak muda. Ya. Kalangan kaula tua juga tidak mau kalah. Ya, dengan kaula muda. Fanasallahu salam wa ta'afiyah. Kita cukupkan mungkin apa yang kita sampaikan ini. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-23 insyaAllah. Jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.